balik. Ayah, ayah, ayah, ayah. Nyanyi ya. Aku ranyong ko, tang ini akhire, kusno ku nelongso sendut hatimu. Raga pikiran, tapi remo atiku.